Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullahu azza wa jal a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأعاذني الله وإياكم من النار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بركات الإمام ابن القيم رحمه الله وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج بأن يخرج لفظة ضائعة. Adapun masalah ucapan, lafaz, perkataan, statement dan yang semisalnya, maka menjaga ucapan, menjaga lafaz, menjaga pembicaraan seseorang, jangan sampai dia mengeluarkan dari mulutnya lafaz-lafaz yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Bala yatakallam illa bima yarju fihi ribha wal faida fi dini. Jangan sampai dia berbicara kecuali dia berbicara, berucap, berkata, melainkan ucapan yang mendatangkan ridha Allah, ucapan yang mendatangkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapatkan ribah, keuntungan, faedah pada agamanya. Fa idza arada an yatakallam bil kalimah nadhar, apabila dia ingin berbicara dengan satu kalimat, dia harus mikir, dipikirkan dulu sebelum dia bicara. Hal fiha ribhun wa faidatun am la, apakah ucapannya ada keuntungan, ada faedah, ada positifnya atau enggak? Jangan asbun. Ya asal bunyi, besok berubah lagi ngomongnya. Jangan, hati-hati. Ya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Falam yakun fi aribhun absak anha. Kalau ucapannya tidak ada faedahnya, enggak ada keuntungannya, enggak ada manfaatnya, tahan. Mulutnya tahan. Lebih baik banyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar, azkar. Wa in kana fi ribhun nadhar. Juga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau seandainya di situ ada faedah, ada manfaatnya juga dilihat, diperhatikan juga, pikirkan juga. Maksudnya, hal tafutuhu biha kalimatun hiya arba' minha fala yudhayyi'uha bihadhihi. Apakah dengan kalimat yang dia ucapkan sekarang ini akan terluputkan baginya ucapan yang lebih manfaat lagi? Karena gara-gara satu kalimat dia luput baginya manfaat yang lebih besar. Sehingga jangan sampai gara-gara kalimat yang sekarang menghilangkan faedah yang lebih besar lagi. Tetap dipikirkan, mau bicara mikir. Bermanfaat enggak ucapannya, lafadznya, kalimatnya? Ada faedahnya enggak? Kaitannya apa, hubungannya apa, manfaatnya apa, korelasinya apa? Untuk agamanya, untuk akhiratnya, bermanfaat atau tidak? Wa idza aradta an tastadilla ala ma fi qalb fastadil alayhi bi harakati lisan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, apabila engkau ingin melihat seseorang, apabila engkau ingin melihat hati seseorang, apa yang ada dalam hatinya, lihat gerakan lisannya. Maksudnya lihat lafadznya, kalimatnya, ucapannya apa. Dia ngomong apa? Karena pasti akan dia ungkapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul." Kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang munafikin, dan sungguh-sungguh engkau pasti akan mengetahui dari ketergelinciran lisannya, ucapannya. Lahnil qaul, ucapan lahannya pasti ada yang keselip, dan itu adalah ungkapan hatinya. Naam. Fa innahu yadhalli'uka 'ala ma fil qalb, karena dengan lisan akan diketahui hatinya. Sya'a sahibuhu am aba, baik diketahui oleh orangnya atau enggak. Yang penting kalau ingin melihat hatinya, coba lisannya kamu dengar. Kalau hatinya baik, lisannya akan baik. Kalau hatinya buruk, akan nampak dari ucapannya. Naam, wala ta'rifannahum filahnil qawl. Qala Yahya bin Mu'ad, berkata Yahya bin Mu'ad, al-qulubu kal-qudur tagli bima fiha. Hati ini seperti bejana. Hati ini seperti bejana. Bejana itu kadang panci atau yang semisalnya, ketika dimasak air, yang akan bergolak airnya. Wal sinatuha makarifuha, dan lisan-lisan itu gayungnya, ciduknya. Wanzur ila rajul hina yatakallam fa inna lisanahu yaghtarif laka mimma fi qalbih. Kata Yahya bin Mu'ad, maka lihat ucapannya, lafadznya, ucapannya, omongannya, kalimatnya, lihat, perhatikan. Karena lisannya akan menyiduk, menggayung apa yang ada di dalam hatinya. Hulwin wa hamidin wa ilbin wa ujajin wa ghairi dzalik. Apakah ucapannya itu manis atau asam, lezat atau tidak lezat, bagus atau tidak bagus, atau yang semisalnya. Ucapannya pedas atau tidak pedas, tajam atau tidak tajam. Ucapannya dalam atau enggak dalam. Ya. Wa yubayyinu laka ta'ma qalbi iqtirafu lisani. dengan lisannya akan menjelaskan rasa hatinya, rasanya pahit, manis, asam atau apa, baik atau buruk hatinya, terlihat, terciduk ya dengan lisannya, tergayung dengan lisannya. Ai kama tad'amu bil lisanika ta'ma ma fil quduri min at'am fatudrikul ilma bi haqiqatihi kadzalika tad'amu ma fi qalbi ar-rajul min lisanihi. Kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, hal ini sebagaimana engkau bisa merasakan lisan, ya engkau bisa merasakan rasa makanan dengan lisan, engkau juga akan mengetahui, mengilmui hakikat makanan itu. Demikian pula engkau akan merasakan hatinya seseorang dengan lisannya. Fatadzuqu ma fi qalbihi min lisanih, sehingga engkau bisa merasakan apa yang ada di dalam hatinya dari lisannya, terucap dari lisannya ucapannya. Kama tadzuqu ma fil qadr bi lisanika, sebagaimana engkau pun akan merasakan rasa yang ada pada makanan itu melalui lisanmu. Karena lisan ini ada indranya di situ, ada rasa indra perasa, pahit, asam, manis, kemudian apa lagi? Hah? Hah? Asin, apa lagi? Indra perasa ada pada lisan. Hah? Apa? Gas? Pedas? Ayo, agak budik, budek. Baik, ya. Sama kalau dalam ilmu pengobatan juga seperti itu. Lisan itu jendela jantung, jantung itu komandan, panglimanya. Kalau panglimanya bagus, terlihat dari lisannya. Lisan itu ya ada merah, ada hitam, ada kuning. Ya, dalam ilmu pengobatan bisa dilihat penyakitnya. Ini kalau tabib yang bicara. Artinya apa? Bagian ujung itu ada. Ini bagian jantung kah? Bagian liver kah? Bagian empedu kah? Bagian lambung kah? Bagian ginjal kah yang rusak, yang sakit, terlihat dari lisannya. Ya. Itu terlihat diagnosa bahasa bahasa terapisnya, bahasa ininya tradisionalnya atau bahasa pengobatannya, diagnosa dengan lisan. Lisannya. Nah, akan mengetahui isi jantungnya juga. Terlihat dia tebal, dia tipis, dia bergerigi, kadang ada lisan bergerigi. Ya. Kadang ada lisan itu hitam, merah, pecah-pecah. Itu terlihat isi dalam, organ dalam tubuhnya. Ya. Nah. Karena lisan menurut dari pengobatan tradisional itu dibilang apa? Jendelanya jantung. Jendelanya jantung. Jendela tinggal buka ngelihat ya isi hati, isi yang ada di dalam jantungnya, jantungnya panglimanya ya, nam hatinya. Nah, makanya Rasulullah SAW selalu beristighfar setiap harinya berapa kali? 70 kali, di dalam riwayat yang lain 100 kali beristighfar. Ya. Kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kathira. Atau kama kala Rasulullah SAW, tuba, beruntunglah bagi mereka manusia, orang-orang yang mendapatkan dalam catatan amalannya sering banyak istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, astaghfirullah. Istighfar itu dengan apa? Dengan lisan. Ya, istighfar itu dengan lisan. Ya. Nah, dilafadzkan, diucapkan, bukan dengan isyarat. Ya. Bukan dengan isyarat. Karena apa? Ucapan itu akan teranggap dengan ucapan, bukan dengan isyarat. Kalau isyarat bukan ucapan. Bukan lafaz. Ya, kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalam, ucapan menurut kami, kata Alfiyah Ibn Malik, lafzun harus dilafadzkan, ada suaranya, ada lafadznya. Mufid, dimengerti. Ya, kastaqim seperti istaqim, lurus. Jadi, kalam atau lafadz itu harus diucapkan, bukan dengan isyarat, bukan dengan omongan hati, bukan. Ya, istighfar, ucapannya. Nah, kama tadukuma fil qadar bilisanik wa bi hadithi Anas al-marfu la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai hatinya itu lurus. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa, minta, ya berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, berdoa supaya hatinya itu lurus. Ini Rasul yang mulia, Rasul yang sudah dijamin, Rasul yang maksum, ya, anil khata. Tetap selalu memanjatkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ini Rasulullah SAW. Ya, supaya hatinya terus lurus. Ya, karena hati juga harus diluruskan, dijaga. Nah, wala yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan lurus hatinya sampai lisannya pun lurus. Ya, lisan juga harus lurus. Naam. Lisan juga harus lurus. Wa su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilu an-nasa an-nara. Nabi SAW pernah ditanya, penyebab apa yang paling terbanyak yang menyebabkan manusia masuk neraka? Faqala al-fam wal-farj. Mulut dan kemaluan. Mulut, lisan, dia berbicara apa? Al-farj, kemaluan. Ya, zina, na'udzubillah, dan yang semisalnya. Qala Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah qad sa'ala Mu'adz nabiyya 'anil 'amal alladhi yadkhulul jannata wa yub'iduhu 'anil nar. Sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu amalan yang bisa menyebabkan seorang masuk surga dan menjauhkan dirinya dari api neraka. Maka Rasulullah SAW mengabarkan birasihi wa amidi wa zurat sanamih. Inti puncak dari Islam, tiangnya Islam. Wa zurat sanamih, paling puncaknya Islam. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Mu'ad, inti dari itu semua supaya bisa di pegang terlaksana semua. Maka dijawab oleh Mu'ad, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Fa'akhadha bilisan nafsih, maka Rasulullah memegang lisannya. Maqala kuffa alaika hadha, kemudian berkata Rasulullah SAW, tahan lisanmu ini. Faqala wa inna lamu akhaduna bimana takallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa, diazab disebabkan karena ucapan kita? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, takilat ka ummuka ya Mu'ad, celakalah ibumu wahai Mu'ad. Wahal yukibbun nasa ala wujuhim, apakah seseorang bisa disungkurkan wajah-wajah mereka, ya, melainkan disebabkan karena lisan-lisan mereka. Oleh Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Berkata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Wa min al-ajab, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, di antara termasuk perkara yang ajaib, aneh, anal insana yahulu alaih tahafuz wal ihtiraz min akli al-haram wal zulm wal zina wal sariqa wal syarb al-khamr wa min al-nadhar al-muharram wa ghairi dhalika wa yasubu alaih tahafuz min harakat lisani. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, di antara termasuk perkara yang aneh, mengherankan, kadang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang menganggap remeh lisannya, tetapi menganggap penting menjaga makanan, minuman, kesehatan. Ya, yang dia enggak jaga lisannya, makanan yang haram, menzalimi orang, berzina, mencuri, minum khamar, melihat nam yang bukan mahram, tetapi malah dia susah menjaga dari lisannya. Hatta tara rajul syaru ila biddin wa zuhud wal ibadah wa yatakallam bil kalimat min sukhtillah la yulqi laha balan yanzilu bil kalimal wahida minha abad mimman bainal masyriq wal maghrib. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, sampai-sampai ada seseorang yang kamu melihat dia seperti orang yang agamanya bagus. Ya. Baik seolah-olah dia ustaz, atau seolah-olah dia ulama, atau seolah-olah sepertinya dia kiai, atau yang semisalnya. Nampaknya, zahirnya terlihat orangnya bagus, agamanya bagus, zuhud, ibadah. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia berbicara, dia berkata, dia mengucapkan lafaz kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dia tidak anggap itu. Sehingga dengan satu kalimat, malah justru mendatangkan murka Allah Azza wa Jal. Seperti apa? Misalkan, ya, dia sebagai kiai atau ustaz atau ulama atau ahli ibadah, ahli zuhud atau apapun, dia selalu berbenturan dengan Allah dan Rasulnya. Maksudnya gimana? Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, dia bilang halal padahal Allah mengharamkannya, atau sebaliknya. Dia bilang haram, padahal Allah menghalalkannya. Ucapannya, statementnya selalu berseberangan, selalu berbenturan, selalu bentrok dengan qala Allah, qala Rasul. Ya, zahirnya zuhud, zahirnya ahli ibadah, zahirnya kiai atau ustaz atau ulama. Tetapi malah ucapannya mendatangkan murka Allah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadzib hadza halalun wa hadza haram litaftaru ala Allahil kadziba innal ladzina yaftaruna ala Allahil kadziba la yuflihun. Jangan sekali-kali, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian mengucapkan, mensifati, mengatakan dengan sifat, dengan ciri seperti ini, seperti ini halal, ini haram, sehingga kalian berdusta atas nama Allah. Ya. Litaftaru 'ala Allahil kadziba, sehingga kalian berdusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun. Sungguh mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah, berbohong atas nama Allah, la yuflihun, maka mereka tidak akan beruntung. Mengatakan bahwasanya demokrasi itu halal, padahal Allah haramkan. Ya. Mengatakan nam khamr itu halal, padahal Allah haramkan. Oh, ini bukan khamr, ini minuman kesehatan. Padahal anggur. Ya. Dibilang halal, padahal Allah mengharamkan. Namal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Naam, dia berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam tara min rajulin mutawarri' anil fawahish wal zulm walisanu yafri fi a'radil ahya wal amwad wa la yubali bima yaqulu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berapa banyak seseorang yang engkau melihat seolah-olah dia orang baik, bagus, wara', yang menjaga dari hal-hal yang zulm, tetapi lisannya tidak dia jaga. Lisannya dia menjelekkan kehormatan kaum muslimin. Lisannya dia gunakan untuk menghancurkan kaum muslimin. Lisannya dia gunakan untuk memusuhi kaum muslimin. Nah, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, tidak lepas dari lisannya yang tajam. Wala yubali bima yaqul, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan. Na'udzubillah. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, "Idza arata an ta'rifa dzalika fanzur ila marwahu Muslimun fi sahihi min hadits Jundub bin Abdullah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun, wallahi la yaghfirullahu li fulanin, faqala lahu man dhal ladzi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulanin, qala ghafartu lahu wa ahbattu 'amalaka kullahu." Perhatikan, ini di dalam Fathul Majid ada juga. Dalam kitab Tauhid ada juga. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, apabila engkau ingin melihat, ingin mengetahui seseorang yang seperti ini, maka lihat apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun, ada seorang yang mengatakan, wallahi demi Allah, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni kepada fulan. Faqala Allah, maka Allah berfirman, berarti hadis qudsi di sini. Allah berfirman, man dhal ladzi yata'alla 'alayya, siapa yang telah lancang terhadap diriku? Lancangnya apa? Bentuk kelancangan dia apa? Anni la aghfiru li fulan. Dia sudah mengklaim, dia sudah lancang di dalam ucapannya, dia sudah mendahului Allah di dalam ketentuannya, bahwasanya fulan tidak akan diampuni dosanya, fulan banyak dosanya, fulan banyak dosanya, fulan banyak jahatnya, kesalahannya ini, satu lembar, dua lembar, tiga lembar, semua ada PDF-nya, salahnya ini, semua satu komputer, semuanya kabeh kesalahan dia. So, lihat. Perhatikan. Hati-hati yang seperti ini. Hati-hati. Lancang terhadap Allah. Lancang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mawujud, ada yang seperti itu. Kesalahannya banyak nih. Orang mau sibuk nulis kitab, ini nulis kesalahan yang lain. Allahu Akbar. Sibukan dengan kebaikan dan disibukan dengan enam orang lain. Dan sudah memvonis ini lancangnya di sini. Fulan gak akan diampuni dosanya. Banyak dosanya. Lain teh gak banyak dosanya. Ente bersih. Na'udzubillah. Kibir. Waliyadzubillah. Nah, melihat orang lain banyak dosa. Iya. Siapa yang enggak berdosa? Kullu bani Adam khata. Pasti dong. Setiap bani Adam pasti ada salahnya. Enggak mungkin enggak ada salahnya. Wes ente majnun. Hidup enggak ada salah. Hah? Allah musta'an. Ente bersih. Enggak ada yang bersih. Itu sudah sunnatullah. Kullu bani Adam khata. Khata sigha mubalaghah. Selalu berbuat salah, selalu terus. Wa khairul khata'in tawabun. Sebaik-baik yang berbuat salah ada bertobat kepada Allah. Sudah lewat, kata Ibnu Qayyim, enggak perlu izin. Ah, minta taubat enggak perlu izin kepada seseorang, dia langsung minta taubat kepada Allah kecuali dosanya berkaitan dengan manusia. Minta dihalalkan, minta diselesaikan. Kalau antara dirinya dengan Allah, langsung minta kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, langsung aja. Tidak perlu izin-izin. Hal marrabina, sudah lewat pembahasan seperti itu. Nah, kecuali antara dirinya dengan manusia, maka harus diselesaikan. Kalau antara dosanya, antara dia dengan Allah, ya selesaikan. Bertaubat, jujur dalam taubatnya. Tetapi si fulan ini lancang. Mendahului keputusan Allah. Wah, fulan dosanya berat. Ah, enggak bakal diampuni oleh Allah katanya. Ya, maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya?" Siapa yang telah lancang kepada diriku? Dia mengklaim, dia mengatakan bahwasanya aku tidak akan mengampuni kepada si fulan. Wa qad ghafartulah. Aku sudah memaafkan dia. Aku sudah mengampuni si fulan. Wa ahbattu amalaka kullah. Dan aku menghapus amalanmu seluruhnya. Ini beratnya lisan. Beratnya lisan. Lancang, sotoy bahasa sekarangnya. So tahu. Padahal dia juga banyak dosanya. Dia juga banyak kesalahannya. Dia sibuk bikin PDF sebulan, jam segini, hari ini, tanggal sekian. Terus besok catat lagi, terus. Allahu Akbar. Padahal dia juga dicatat oleh malaikat. Ya. Sibuk dengan kesalahan orang lain. Kesalahan dia juga banyak. Nah, lebih jahatnya lagi, bukan sekedar itu, lebih jahatnya dia sudah mengklaim, memvonis, menjatuhkan hukuman si fulan enggak bakal diampuni oleh Allah. Ini lancangnya di sini. Hati-hati. Kalau sudah intervensi, mengklaim, memvonis si fulan tidak akan diampuni oleh Allah, hati-hati. Jangan-jangan kamu juga tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Ya. Sehingga inilah bahaya lisan, hati-hati. Jangan mudah mengkafirkan, mentafsik, kata Syekh Rabi dalam Syarah Sunnah Al-Barbahari rahimahullah. Ahlussunnah tidak bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan seorang. Ahlussunnah tidak bermudah-mudahan di dalam mengatakan si fulan fasik. Kecuali harus dengan bukti yang kuat. Burhan yang kuat. Ya. Tidak bermudah-mudahan. Nah, dilihat ucapan Syekh Rabi dalam Syarah Sunnah Al-Barbahari. Syarah beliau. Sehingga lisan. Hati-hati. Naam. Wa hadzal 'abidul ladzi, sama seperti mungkin anak-anak bercanda juga ya. Kalau kamu enggak gini masuk neraka. Ya ini juga kadang mungkin anak-anak taunya dari orang tua. Itu yang harus diluruskan tuh. Jangan mudah-mudahan langsung mengklaim masuk neraka jangan. Hati-hati. Itu sudah mengklaim memvonis jangan diluruskan. Ini salah. Ya, ini melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau sudah kamu masuk neraka, ini apa artinya? Kalau bukan vonis, ah, jangan diluruskan tuh ucapan-ucapan seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu diluruskan. Ya kalau kesalahannya mungkin kadang bainal aulad, antara anak-anak ya, ini yang harus diluruskan. Bainal aulad, ya, ya mungkin dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu neraka, nggak tahu, nggak paham, tapi memang harus diluruskan, ya. Nah, karena kalau sudah kamu masuk neraka, ini sudah memvonis juga. Kalau sudah terpatri, ini juga salah. Karena keyakinan Ahlus Sunnah, apa keyakinan Ahlus Sunnah? Orang yang terjerumus kepada dosa besar, apa? Tahtal Masyiah, antara kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah siksa dia. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Sedangkan anak ini mayarif, enggak tahu apa-apa, mendengar dari apa kakaknya, tetehnya, abangnya atau siapapun, ah, sehingga terekam di sini di kepalanya. Ya maka perlu diluruskan dalam pendidikan anak juga, ini jangan luput ya, yang mendidik anak juga jangan luput nih materi-materi seperti itu. Ya, meluruskan dalam lisan, di dalam mendidik anak meluruskan lisannya. Kalau perkaranya salah, bilang salah, ini salah. Kesalahannya pun mutafawid, bertingkat-tingkat, enggak langsung memvonis kamu masuk neraka nanti. Kalau sudah kamu masuk neraka, ini kan enggak apa? Ta'yin. Ta'yin bil kufur. Memvonis seorang kafir masuk neraka, jangan. Dilihat kesalahannya, mungkin basit, kesalahannya ringan, ya salah. Ya nak, dek, kak, ini salah. Yang benar seperti ini, diluruskan. Katanya masuk neraka. Enggak. Ya, kan gitu, harus diluruskan saja. Ini juga yang sering Anda dengar, ya, ada seperti itu. Nah, sehingga perlu diluruskan. Mungkin enggak tahu, udzur. Cuman, walaupun enggak tahu, ketika tahu memang harus diluruskan. Ya. Ini dalam mendidik anak. Apa babnya? Meluruskan lisan di dalam mendidik anak. Jangan mudah anak juga memvonis, tuh kata kakak masuk neraka tuh kamu nanti. Kan udah. Ya, walaupun dia enggak paham. Ya, tetap harus diluruskan. Yang baik, yang lurus, yang benar. Ini salah-salah. Ya kak, dek, ya fulan, ya abang, ya teteh, ya nam fulanah, ini salah. Ya yang benar demikian. Ya ini mura'atu al-fadl. Melihat, memperhatikan, menjaga lafaz, kalimat, lisan. Sehingga anak pun terdidik lisannya. Ya. Oh salah-salah bilang, ini benar-benar, jangan langsung memvonis kamu masuk neraka, jangan. Ya, karena gak tahu apa-apa dia. Ya mungkin bisa jadi akhir hayatnya bertobat kepada Allah. Kita kan gak paham. Innamal amal bil khawatim. Sungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Penutup akhir hayatnya apa? Dia bertobat kepada Allah. Allah terima tobatnya. Hanya Allah yang tahu. Tapi kalau sudah mentayin bil kubur, memvonis dengan kekafiran, dengan api neraka, jangan. Ini masuknya babnya bab sini nanti. Man dzalladzi yata'alla 'alayya? Siapa yang lancang terhadap diriku? Mendahului Allah di dalam memvonis fulan tidak akan diampuni oleh Allah. Ada ghalat, ini salah. Di dalam mendidik ini salah. Ya, harus diluruskan. Ya. Nah, ini juga kadang terluput bagi para murabbi, pendidik, yang menjaga lisan juga harus meluruskan yang ada pada anak-anak kaum muslimin, muslimat, juga tidak mudah mengkafirkan atau mengatakan kamu masuk neraka. Ya, jangan bermudah-mudahan seperti itu. Nah, apalagi baina aulad, antara anak-anak ahlu sunnah. Ya bilang saja dosa, ini dosa, enggak boleh, ini melanggar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya karena yang dikritik di situ, yang digaris bawahi di situ apa? Kamu masuk neraka. Ini kalimat ini yang bahaya. Paham? Yang benar, yang dipakai apa? Ya tingkatan kesalahannya dilihat. Ini salah, ini benar, ini melanggar Al-Quran dan Sunnah. Diperbaiki. Bas, enggak, jangan langsung apa? Jangan langsung apa? Memfonis. Jangan. Kata Syekh Rabi Hafizullah dalam Syarah Sunnah Al-Barbahari, mengatakan ahlu sunnah tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan seorang. Hati-hati. Dan ini terjadi, ada, mewujud. Bainal aulad, bainal banat. Ya, maka ini yang harus diluruskan. Ini yang harus dibenarkan, diluruskan. Bilang ini salah, ini benar. Ini melanggar Al-Quran dan Sunnah. Ini berdosa, jangan dilakukan. Ya. Nah, diperbaiki. Kan enak seperti itu. Tapi kalau sudah mentayin ente, kamu masuk neraka. Ini sama saja pemikiran siapa? Khawarij. Hati-hati. Secara tidak langsung menyusup di dalam pendidikan dakwah salafiyah. Dan ini berbahaya. Harus diluruskan. Harus diluruskan. Ya, karena kalau enggak ada yang meluruskan, siapa yang meluruskan? Ya, dan ini berbahaya, mentayin, memvonis kamu masuk neraka. Dengan kamu kan detayin ente, kamu. Ya, jangan. Ya. Nah, itu yang harus diluruskan di dalam pendidikan, menjaga pendidikan anak, terkhusus bab menjaga lisan. Ya. Nah, fahadal abid, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ahli ibadah ini, qad abadallah masyaa ya'budu ahbatat hadhil kalimal wahida amalu kullah. Dia sudah beribadah kepada Allah, tetapi hancur amalannya dengan satu kalimat. Satu kalimat, hancur. Satu kalimat. Apa kalimatnya? Hah? Mengatakan, fulan tidak akan diampuni oleh Allah. Itu kalimatnya. Bikin hancur dia amalannya, ibadahnya. Kata Ibnu Qayyim dengan satu kalimat. Makanya hati-hati. Lisan, kalimat. Menjaga lisannya, kalimatnya. Terkhusus tadi masalah pendidikan anak. Nah. Wabi hadithi Abi Hurairah nahu dhalika. Thumma qalamu Abu Hurairah. Takallam bi kalimatin awbaqad dunya wa akhiratah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, berucaplah dengan satu kalimat. Naam, yang melanggengkan dunia dan akhiratnya. Artinya jangan sampai membinasakan dirinya dengan satu kalimat. Di dalam sahih Abi Hurairah, sahihain dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajatin. Sungai seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat min ridwanillah, mendatangkan keridhaan dari Allah, sehingga Allah angkat derajatnya. Ada juga di sisi yang lain, seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang mendatangkan murka Allah. Dia tidak peduli ucapannya, sehingga menyungkurkan mukanya, dirinya ke dalam naru jahannam. Waliyadzubillah. Naam. Ya, ini yang harus diperhatikan, lafaz. Lafaz itu penting. Kamu, fulan, itu beda. Kalau kamu sudah apa? Memfonis. Kalau fulan, rajul. Rajul di sini disebutkan rajul, seorang. Wa innal abd, seorang. Tidak disebutkan namanya, tidak. Kalau sudah disebutkan kamu atau nama, ini sudah memvonis namanya. Tapi kalau disebutkan disini, wa innal abda, seorang hamba, kan tidak memvonis. Hamba yang seperti apa? Yang dia berbicara dengan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. Dia tidak peduli dengan ucapannya, sehingga menyungkurkan seseorang ke dalam nar jahannam. Ya, ini muraatul kalimat, menjaga, melihat, memperhatikan kalimat. Kalimat juga penting. Jangan salah kalimat. Ya, juga berbahaya. Ya. Naam. Inna fi al-hayyati sauda shifa min kulli da. Sesungguhnya pada ular hitam ada obat segala penyakit. Beda titik tuh. Al-habba sauda dengan al-hayyatu sauda. Salah baca, salah ucap, beda arti. Kalau hayyatu sauda ular hitam, kalau habbatu sauda jintan hitam, biji hitam. Ini juga harus lihat matanya, kecuali rabun matanya, minus atau apa. Enggak pakai kacamata dia. Tapi kalau matanya sehat, dia salah baca. Ya. Kalau dia enggak belajar, belum belajar, labas. Tapi kalau dia sudah belajar, ya, komar jadi kimar. Nah, ini kan bahaya juga. Komar itu apa? Bulan. Kimar itu apa? Judi. Salah baca, salah arti. Nah, ini juga hati-hati. Ya. Naam, al-hayyatu sauda jadi habbatu sauda. Naam, ini salah baca juga tuh. Ini juga bahaya. Naam. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innal abda, sungguh seorang hamba, la yatakallam bikalimatin ma yatabayyan ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sungguh seorang hamba berbicara dengan satu kalimat, ma yatabayyan ma fiha, dia tidak ngeh, tidak jelas apa yang dia ucapkan, sehingga menyungkurkan dirinya ke dalam naru jahannam sejauh timur dan barat. Naudzubillah. Ada yang pernah ngukur timur dan barat berapa kilometer? Siapa yang sering ngukur jalan? Ada yang ngukur jalan di sini kerjaannya? Hah? Coba ukur timur dan barat, coba. Allahu Akbar. Jauh. Ya. Jauh. Tak terhingga jauhnya. Naam, disebabkan karena satu kalimat, naudzubillah. Sehingga naam, kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meluruskan lisan-lisan kita. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan memberikan hidayah kepada diri kita dan lisan kita, agar selalu lurus, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Fallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa la hawla wa la quwwata illa billah.